Dan yang kedua sebabnya karena kunyah itu adalah semacam ada pengagungan diri di dalamnya. Ketika kita menyebutkan namamu siapa, kemudian dia menjawab Abu Fulan, misalkan saya Abu Abdillah, Abu Abdillah, maka ini seakan-akan ada semacam merasa kesombongan di dalam diri. Akan tetapi sebutkan nama, ya nama, kemudian baru nanti kalau ditanya kunyahnya siapa, maka disebutkan Abu Fulan. Di dalam penulisan, di dalam pendataan diri, di dalam berkenalan dengan orang, semestinya seperti ini. Ya, semestinya seperti ini. Kecuali mungkin kalau seandainya seseorang sudah dikenal dengan kunyahnya, lebih dikenal daripada namanya, ya, maka dia mengucapkan nama tersebut, mengucapkan kunyah tersebut karena dia lebih dikenal dengan namanya, dengan kunyahnya maksud saya, atau dengan gelarnya, ya. Ini seperti Abu Hurairah, seperti Abu Bakar, beliau terkenal dengan kunyahnya, bahkan namanya hilang atau namanya tenggelam, terkenal dengan kunyahnya. Maka pada saat itu dia boleh tatkala berkenalan menyebutkan kunyahnya. Ini sedikit berkenaan dengan kunyah dan nama. Dan kunyah adalah merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan adat orang Arab. Kunyah adalah merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bukan adat orang Arab. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa kunyah kepada beberapa sahabatnya, di antaranya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha membawa seorang bayi yang merupakan keponakannya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha minta bayi tersebut dinamai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Samaituhu Abdullah wa anti ummu Abdillah. Aku namakan bayi ini dengan Abdullah dan engkau adalah ummu Abdillah. Ini menunjukkan bahwa kunyah merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi kalau kita berkenalan maka ucapkan nama siapa? Siapa namanya Mas? Nama saya Ahmad Zainuddin. Baru setelah itu di kalau ditanya kunyahnya apa? Abu Abdillah. Ya. Beda dengan tatkala kita memanggil seseorang. Memanggil seseorang biasanya dengan kunyah untuk menghormatinya. Wahai Abu Fulan, wahai Abu Fulan. Ya. Ini jadi dibedakan. Tatkala berkenalan, tatkala menulis identitas, memperkenalkan diri, maka berkenalan dengan nama aslinya, ya, tidak terlalu perlu untuk berkenalan dengan kunyahnya. Kecuali tadi yang saya katakan, kalau dia sudah apa terkenal, dikenal dengan kunyah tersebut. Abu Rimsah Rifa'ah At-Taimi radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau dalam keadaan memakai dua kain yang hijau atau dua jubah yang hijau. Thauban akhdaran. Thaub artinya adalah bisa dikatakan dengan jubah. Akhdaran yaitu yang hijau. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Hadisnya tidak ada keraguan di dalamnya. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Di dalam hadis ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, diperbolehkannya seseorang untuk memakai pakaian yang berwarna hijau. Ya, pakaian yang berwarna hijau. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk berpakaian boleh saja memakai warna apapun. Ya. yaitu baik itu dia putih, hitam, kemudian hijau, kuning, kemudian merah, ya, kecuali merah yang sudah kita sebut, merah yang benar-benar polos merah, tidak ada corak dan motif selain itu, maka ini dilarang, ya, maka ini dilarang. Dan hadisnya jelas. Baik, hadis yang selanjutnya kita ambil pelajaran, kita baca 784. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala yauma fathi Makkah wa alaihi imamatun sauda, rawahu Muslimun. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk pada penaklukan kota Mekah. Maksudnya beliau masuk ke kota Mekah pada hari penaklukan kota Mekah, dan beliau memakai surban, imamah, surban yang hitam. Hadis riwayat Muslim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin dari hadis ini adalah maknanya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuki kota Mekah, waktu itu dalam keadaan penaklukan kota Mekah, tahun keberapa Hijriyah? Penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriyah. Ya, penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu memakai surban. Surban adalah kain yang diikat di kepala. Itu pengertian surban. Surban adalah kain yang diikat di kepala, berwarna hitam, ya, berwarna hitam. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran, yaitu diperbolehkan memakai pakaian yang berwarna hitam. Diperbolehkan memakai pakaian yang berwarna hitam. Dan timbul pertanyaan, apakah pakaian yang dimaksud yang berwarna hitam diperbolehkan hanya pada surban atau juga baju, gamis, celana, atau yang semisalnya? Karena belum ada riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna hitam kecuali untuk surban. Ya, kecuali untuk surban. Wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa diperbolehkan bagaimanapun seseorang memakai pakaian dengan warna hitam, baik itu surban atau yang selainnya. Baik itu surban atau yang selainnya. Di antara yang difatwakan oleh para ulama, di antaranya adalah baju boleh memakai hitam, atau juga shimar. Shimar itu artinya adalah surban yang diletakkan di atas kepala tanpa diikat. Itu namanya shimar. Boleh juga memakai hitam. Ya, sekarang lagi model di Masjid Imam Syafi'i, para imam memakai surban. Kedinginan mungkin di pagi hari. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis ini juga terdapat dalil pelajaran selanjutnya ini, bolehnya memakai surban. Ya, boleh memakai surban bagi seorang muslim. Boleh memakai surban bagi seorang muslim. Kemudian pelajaran selanjutnya, surban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kita akan baca hadisnya, mempunyai ekornya, atau ya ekornya. Ya, surban Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya dzu'abah, mempunyai dzu'abah, yaitu mempunyai ekor. Ya, mempunyai ekornya. Ekor surban tersebut adalah ketika diikat di atas kepala kemudian disisakan sedikit. Itu namanya surban dalam bentuk dzu'abah. Surban dalam bentuk apa? Zu'abah. Ada surban yang tidak memakai ekor atau tidak ada ekornya. Itu namanya surban as-somma. Somma. Saya tulis. Yang pertama, surban ada yang mempunyai ekornya. Ini disebut dengan zu'abah. Ada yang surban yang tidak mempunyai ekornya. Ini disebut dengan somma. Ya, zu'abatun dan somma'un. Dan dua-duanya diperbolehkan untuk digunakan. Ya, dua-duanya diperbolehkan untuk digunakan. Kemudian bahkan diperbolehkan untuk mengusap di atas surban ini. Kalau seandainya kita perlu mengusapnya. Jadi misalkan orang dahulu kalau lagi bepergian dia memakai surban. Dan sulit untuk dibuka karena panjang. Maka ketika dia berwudu, dia boleh ketika pas mengusap kepala, dia tidak perlu mengusap membuka surbannya. Dia cukup mengusap di atas surbannya tersebut. Ini diperbolehkan menurut pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang berkaitan dengan surban tadi. Baik. Pelajaran selanjutnya hadis yang selanjutnya, hadis riwayat hadis yang ke-785. Wa an Abi Sa'id Amr ibn Huraits radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi imamatun sauda'u qad arkha tarfaiha baina katifaihi, rawahu Muslimun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Amr ibn Huraits, bukan Abu Sa'id Al-Khudri ini, Abu Sa'id Amr ibn Huraits radhiyallahu anhu, beliau berkata, seakan aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau dalam keadaan memakai imamatun sauda, surban yang berwarna hitam. Telah kedua ujungnya atau ekornya telah turun di antara kedua pundaknya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya surban Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua ekornya. Ada dua ekornya. Itu pun boleh. Ya, itu pun boleh. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotoban nasa wa alaihi imamatun sauda. Dan di dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhotbah di hadapan manusia dan dalam keadaan memakai surban berwarna hitam. Surban berwarna hitam. Lihat, perhatikan kata-kata khotbah di sini. Ini berarti beliau memakainya tatkala berkhotbah. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu diperbolehkan untuk memakai pakaian berwarna hitam tatkala berkhotbah. Diperbolehkan memakai pakaian berwarna hitam tatkala berkhotbah, meskipun memakai putih lebih utama. Meskipun memakai putih lebih utama. Baik. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bukan selalu berkhotbah dengan memakai pakaian atau surban hitam. Saya ulangi, bukan sunnah selalu tatkala berkhotbah memakai pakaian ataupun surban yang berwarna hitam. Itu bukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh sesekali, tetapi kalau dijadikan itu sebagai kebiasaan, apalagi dilazimkan, maka ini tidak diperbolehkan. Karena tidak ada nas, dalil yang tegas dari ayat Al-Quran ataupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang sangat dilazimkan untuk memakai pakaian atau surban yang hitam tatkala khutbah. Ini tidak ada. Ini sesekali tidak mengapa. Meskipun sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa yang berwarna putih lebih apa? Lebih utama. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran, yaitu salah satu bentuk surban adalah mempunyai ekor. Salah satu bentuk surban adalah mempunyai ekor. Lihat, ada pelajaran menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam ini ulama abad ke-8 Hijriah. Dan pelajaran ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, murid beliau. Jadi sang murid menceritakan tentang gurunya. Saya bacakan. Disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad. Wa kana syaikhuna Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu fil jannah. Artinya, dan syekh kami Abu Al-Abbas bin Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan roh beliau di dalam surga. Yadhkuru fi sababi dhu'abati syai'an badi'an. Menyebutkan kenapa surban Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai ekor dengan sebuah jawaban yang menarik. Wa huwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamattakhadha sabihatal manam alladhi ra'ahu fil madinah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai surban yang mempunyai ekor, beliau memakainya di pagi hari tatkala malam harinya beliau bermimpi di kota Madinah. Lamma ra'a rabbul izzati tabaraka wa ta'ala. Ketika beliau bermimpi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermimpi. Faqala, ya Muhammad, fima yahtasimul mala'ul a'la. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mimpi tersebut, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para malaikat itu berselisih pendapat dalam perkara apa? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, la adri, aku enggak tahu. Fa wada'a yadahu baina katifai. Fa'alimat ma baina as-sama' fa'alimtu ma baina as-sama'i wal ard. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan tangannya di antara dua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Al-Hadid. Wa huwa fi Tirmidzi. Dan hadis tersebut yang tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa su'ila anhu Al-Bukhari faqala sahih. Imam Bukhari rahimahullah ditanya tentang hadis ini, beliau mengatakan hadis itu sahih. Qala, fa min tilkal hal arkha dhu'abata baina katifaihi. Semenjak itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjulurkan ekor surbannya di antara dua pundaknya. Wa hadza minal ilm alladzi tunkiru alsinatul nas alsinatul juhal wa qulubuhum. Walam ara hadhihi alfa'idata fi itsbati dhu'abah li ghairihi. Artinya, dan ini ilmu diingkari oleh sebagian orang yang bodoh. Ya. Dan aku tidak pernah, kata Imam Al-Qayyim, melihat faidah ini disebutkan oleh seseorang kecuali oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai surban, coba di dalam ada surban enggak? Saya ingin mencontohkan. Ya. Kenapa sebab Rasulullah SAW memanjangkan surbannya di antara kedua apa? Kedua pundak beliau. Jadi di belakang, ya. maka ini sebabnya adalah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam diletakkan oleh Allah, tangan Allah di antara dua pundaknya, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Baik. Dari cerita ini kita ambil pelajaran kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai memanjangkan surbannya dan memanjangkan ujung surbannya itu di antara dua pundaknya semenjak beliau apa tadi? Bermimpi tadi. Ya, kita ambil pelajaran seperti itu ya. Semenjak beliau bermimpi tadi. Baik. Disebutkan di sini, saya bacakan perkataan yang menarik dari Syekh Salim hafizahullahu taala. Wa muradu Syekhul Islam bayanu tarikhi irkha'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam az-du'abah. Wa laysa muradu iqramu ma yadhunnu ba'dul juhal minal mutasawwifah anna tul az-du'abati tadullu ala ilmi ar-rajul. Lihat. Maksud Syekhul Islam menceritakan itu adalah kapan terjadinya Rasul sallallahu alaihi wasallam memanjangkan surbannya? Kapan? Tatkala beliau setelah bermimpi. Bukan berarti maksudnya adalah sebagaimana yang dikira oleh sebagian orang-orang yang bodoh, yang mana mereka mengira semakin panjang ekor surban semakin panjang ilmu seseorang. Ya. Falidzani katara ahaduhum yutilu du'abatu imamati hatta yasila ila ilyatai. Makanya kadang-kadang kamu melihat, kata beliau, seseorang memanjangkan surbannya sampai ke mana? Ke pantatnya. Ya, sampai ke pantatnya. Berarti ilmunya sampai ke pantatnya panjangnya. Ini tidak benar, ya. Kemudian disebutkan di sini, nahika anha anna hadha as-sani'a bi hadha al-i'tiqad la yakhlu min ar-riya' wa talab ash-shuhrah fafham hadha al-maqam fa innahu manzilatu aqdamin wa mudillatu afham. Apalagi perbuatan ini kadang-kadang ya dibarengi dengan keyakinan riya, kemudian ingin syuhrah, ingin apa? Ingin populer, ya. Dan makanya yakin apa? Pahami baik-baik keadaan seperti ini. Saya dahulu suka sekali memakai surban. Kita ambil contoh, beberapa contoh dalam memakai surban. Mohon sebentar saya. Ya. Di sini ada beberapa, seperti kita perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada beliau memakai surban dengan dipanjangkan ekornya. Ya, dipanjangkan ekornya. Dan memanjangkan ekor tersebut di belakang apa? Di belakang kedua bahunya. Ya. Ingat belum? Biasanya di depan cermin. Nah, beginilah. Ya, ini begini. Ya. Seperti itu. sana ada yang melamar. Baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada surban tadi yang disebut dengan somma yang tidak mempunyai ekor. Ini boleh juga, dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya diperbolehkan. Baik. Kita lanjutkan hadis yang ke-786. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidhin suhuliyatin min qursufin laysa laha fiha qamisun wala imamatun muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafankan dalam 3 kain putih suhuliyah. Suhuliyah adalah thiyabun tunsabu ila suhul, yaitu pakaian atau kain yang dinisbatkan kepada buatan tenunan sebuah desa di Yaman. Sebuah desa di Yaman, itu namanya suhuliyah. Ya, sebuah desa di Yaman. Min kursuf, kursuf adalah dari katun. Jadi kainnya itu dari desa suhul, terbuat dari katun. Baik. Kemudian laisa fiha qamisun wala imamah, tidak ada qamis, yaitu gamis, ya, pakaian seperti ini. Atau bisa juga komis itu artinya adalah pakaian yang bapak-bapak pakai sekarang, baju koko. Tapi komis kebanyakan baju yang seperti ini. Dan biasanya dahulu tidak ada ini, ya. Biasanya cuma terbuka. Saya teringat Syekh Abdul Muhsin Abad hafizahullah, beliau mengatakan, pakaian yang paling saya suka komis, dan itu juga pakaian yang disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah pakaiannya, tinggal pakai, ya, tinggal apa namanya, tinggal puruk, ya, tinggal memasang. Makanya saya jarang, terus terang saya jarang pakai apa, pakai sarung, padahal nyunahnya itu pakai sarung di Indonesia, ya. Ya betul, nyunahnya pakai sarung di Indonesia. Karena di Indonesia orang kebanyakan memakai sarung. Itu kebiasaan orang di Indonesia. Tetapi kadang-kadang sulit, ya, pakai kemudian harus memakai baju koko lama. Adapun pakai baju seperti ini, tinggal pakai kaos dalam, pakai celana panjang, set, langsung pergi ke masjid selesai. Ya. Dan itu saya ingat sekali perkataan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Intinya pakaian itu hukumnya umum, artinya mubah apapun pakaiannya yang mudah dipakai, selama tidak berlebihan dan tidak mendatangkan syuhrah, popularitas. Laisa fiha qamisun wala imamah, tidak memakai qamis, gamis ataupun imamah, yaitu surban. Artinya penutup kepalanya tidak ada. Penutup kepala tidak ada. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, Bapak Ibu saudara-saudari, yaitu sifat dari kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat dari kafan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu 3 kain putih. 3 kain putih yang terbuat dari katun. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk para mayit dikafani dengan kain putih. Memerintahkan kain kafan dengan warna putih. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah seorang yang meninggal dan dikapani maka tidak memakai baju, tidak memakai penutup kepala, tidak memakai baju, tidak memakai penutup kepala. Makanya sebagian ada adat di masyarakat, kalau ada yang meninggal kemudian dikasih surban. Ada sebagian betul dikasih surban. Maka ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang begitu tegas dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, laisa fiha qamis wala imamah. Tidak memakai gamis dan juga surban penutup kepala. Pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini juga yaitu bahwa hukum memakai surban diperbolehkan kapanpun dimanapun. Diperbolehkan kapanpun dimanapun, kecuali ketika seseorang merasa hal tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan orang kampungnya dan akan menimbulkan kemudharatan, maka pada saat itu mungkin bisa dilepas. Kemudian pelajaran selanjutnya sebuah pertanyaan, apa hukum menutup kepala dalam Islam? Apa hukum menutup kepala di dalam Islam? Saya terus terang kepada kawan-kawan remaja masjid, kadang-kadang mereka dikoreksi, oh itu sholat tuh gak pakai penutup kepala. Sebagian remaja masjid kita, sholat tuh gak pakai penutup kepala oleh kaum-kaum tuha. Ya, maka apa hukumnya secara dalil syar'i? Maka jawabannya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada dalil sahih, jelas, rinci yang menunjukkan wajib menutup kepala tatkala sholat. Tidak ada. Lalu Ustaz bagaimana? Berarti boleh membuka kepala tatkala sholat. Nah, tidak ada dalil yang menyunahkan, apalagi sampai mewajibkan untuk menutup kepala. Lalu Ustaz, kenapa kita menutup kepala? Maka jawabannya ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian, yaitu berpakaianlah yang baik setiap kali pergi kalian pergi ke masjid. Ya, silakan azan. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita membaca hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang kafan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil tadi sudah kita sebutkan bahwa sifat kafan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu berupa kain katun 3 yang berwarna putih. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu tentang bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengkafani mayat dengan berwarna putih, dengan kain yang berwarna putih. Kemudian pelajaran selanjutnya yang sudah kita ambil juga yaitu bahwa seorang mayat tidak dipakaikan gamis ataupun surban padanya. Tidak dipakaikan gamis ataupun surban padanya. Kemudian tadi kita sebutkan sebuah pertanyaan, apa hukum memakai penutup kepala bagi seorang muslim, yaitu terutama di dalam sholat. Maka jawabannya, belum ada dalil yang sahih, jelas, rinci yang menunjukkan wajibnya atau dianjurkannya seorang muslim tatkala sholat memakai peci atau memakai penutup kepala. Berarti tidak benar kalau seandainya harus menutup kepala, ya karena tidak ada dalilnya. Maka saya pernah dan sering melihat dulu di Arab Saudi orang-orang India, Bangladesh, mereka itu memakai kaos, memakai apa namanya, sapu tangan. Karena tidak memakai peci, karena sedang kerja, mereka memakai sapu tangan kalau hendak sholat, diikat. Ketika ditanya kenapa harus pakai sapu tangan, ini agar tertutup. Maka ini memerlukan dalil, ya, memerlukan dalil, dan tidak ada dalil. Jadi tidak mengapa seseorang sholat tanpa menutup kepala. Tetapi yang paling utama adalah memakai penutup kepala. Kenapa? Karena lebih bersih, penampilan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang saya sebutkan tadi. Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian, berpakaianlah yang baik di setiap kalian pergi ke masjid. Baik. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengkafani mayit dengan kain berwarna putih itu hanya sebatas anjuran. Kalau tidak ada kain berwarna putih, maka tidak mengapa. Mengkafani mayit dengan kain berwarna putih hanya sebatas anjuran. Jika tidak ada, maka tidak mengapa dengan warna yang lain. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara mengkafani. Cara mengkafani mayat yaitu dengan 3 kain kafan minimal. Lihat di sini mayat. Ya. Sebelumnya harus ada kain 3 yang dibentangkan. Diletakkan satu di atas yang lainnya. Kain tersebut ya, di atas lapis-lapis sebanyak 3 lapis. Kemudian setelah itu dilipat dari kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri sebanyak 3 kain, ya, dilipat ke sini, kemudian lipat ke sini, kemudian lipat ke sini. Yang kemudian setelah itu di sini diikat di kepala dan diikat di kaki. Boleh juga diikat di tengah-tengah sebagai bentuk untuk diikat. Nah, Imam Ibnu Taimin rahimahullah menjelaskan bahwa ikatan ini tatkala dimasukkan ke dalam kubur dibuka. Kenapa sebabnya dibuka? Ada yang berdalil dengan ayat minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian, dan ke dalam tanah kami masukkan kalian, dan dari tanah kami keluarkan kalian. Maka dianjurkan untuk dibuka tatkala memasukkan mayat. Tetapi Imam Nusaymin menjelaskan, belum ada dalil untuk itu, yang saya ketahui juga, belum ada dalil untuk itu. Tetapi salah satu faedahnya adalah bahwa mayat itu tatkala dimasukkan dia akan membengkak. Kalau tidak ikatannya dibuka, maka ditakutkan dia akan pecah. Ya, anggota tubuhnya ini, daging-dagingnya akan pecah. Jadi kita buka dahulu agar tatkala membengkak tidak mecah. Dan itu termasuk daripada perbuatan baik kepada si mayat. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini berkenaan dengan sedikit dengan kain kafan. Dan mengkafani orang itu mudah, tidak ada ritual-ritual yang khusus. Bacaan khusus tidak ada. Ya mudah dia. Karena memang asal hukum syariat Islam itu apa? Mudah. Kita lanjutkan. Hadis yang ke-787. Wa anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin wa alaihi mirtun murahhalun min sya'rin aswada. rawahu Muslimun. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu pagi dan beliau memakai mirtun. Mirtun adalah kisa. Apa diterjemahkan di situ? Hah? Memakai kisa. Apa terjemahkan? Hah? Selimut. Ya, mirtun itu artinya selimut. Dalam bahasa lain kisa. Murahhalun min sya'rin aswad, yaitu yang tergambarkan dari onta, dari rambut onta, atau dari apa, pelana onta, ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya baca di sini al-murahhal bil ha al-muhmalah huwa alladhi fihi suratu rihalil ibil wa hiyal aqwar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di sini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu pagi beliau keluar dengan memakai selimut dari pelana onta. Selimut yang tergambar dari pelana onta. Nah, itu seperti itu maknanya. Baik, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya, itu diperbolehkan memakai kain putih. Kain hitam tanpa harus ada kesempatan-kesempatan tertentu, ya, diperbolehkan memakai kain hitam tanpa ada kesempatan-kesempatan tertentu. Maksudnya apa? Ada tatkala orang meninggal memakai kain baju hitam, memakai surban hitam, memakai jilbab hitam, ya. Karena di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu pagi dan beliau memakai selimut dari pelana yang terbuat dari wol berwarna hitam. Ya, terbuat dari wol berwarna hitam atau rambut berwarna hitam. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya beliau kapan saja boleh memakai warna hitam, jangan dikhususkan tatkala orang meninggal. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak diperbolehkan kita sebagai seorang muslim untuk memakai kain hitam, disebabkan karena munasabah, karena kesempatan waktu itu ada orang meninggal. Ini tidak diperbolehkan, ya, karena keadaan orang meninggal. Dan itu menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ke-788. Wa 'anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masirin faqala li ama'aka ma'un qultu na'am fanazala 'an rahilati famasha hatta tawara fi sawadil lail thumma ja'a fa'afraghat 'alayhi min al-idawah faghasala wajhahu 'alayhi jubbatun min sufin falam yastati an yakhruja dhira'aihi minha hatta akhrajahuma min asfal jubbah faghasala dhira'aihi wa masaha bi ra'sihi thumma ahwaytu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini wa masaha 'alayhima muttafaqun 'alayh wa fi riwayah wa alayhi jubbatun shamiyatun dayyiqatul qummaini وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك. Artinya, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam tatkala bepergian. Pada suatu malam tatkala bepergian, yaitu di atas tatkala bersafar. Faqala li, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, apakah kamu membawa air wahai Mughirah bin Syu'bah? Kemudian qultu na'am, aku berkata iya, aku membawa air. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam turun dari rahilahnya, dari ontaknya. Ya, famasha hatta tawara fi sawadil lail. Lalu beliau pergi jalan sampai tidak terlihat di kegelapan malam. Waktu itu malam kan? Jadi beliau turun, kemudian beliau jalan sampai sudah tidak terlihat sosok beliau karena kegelapan malam. Tsumma jaa fa afraqtu alaihi minal idawah. Lalu Nabi Muhammad SAW datang, lalu aku, jadi beliau datang, beliau pergi ke tempat sehingga tidak terlihat tadi, itu tujuannya untuk apa? Buang air. Ya, untuk buang air, tidak terlihat. Lalu setelah buang air, beliau datang. Lalu aku tuangkan kepada beliau air. Faghasala wajhahu. Beliau membasuh wajahnya. Dan wa alaihi jubbatun min suf. Beliau memakai jubah yang terbuat dari kain wol. Ya. Falam yastati' an yukhrija dhira'aihi. Karena dia kain wol, beliau tidak bisa mengeluarkan tangannya. Ya, mengeluarkan tangannya dari jubah tersebut. Sampai akhirnya beliau keluarkan akhrajahuma min asfalil jubah. Beliau keluarkan dari asfal itu bawah. Bawah jubah. Karena enggak bisa keluar begini, maka beliau keluarkan dari bawah. Nah, ini para ikhwan sekalian. Fa ghassala dhira'aihi, maka beliau membasuh tangannya, wa masaha bi ra'si. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Tsumma berwudu, beliau berwudu, membasuh muka, kemudian ingin membasuh tangan enggak bisa karena memakai apa? Jubah yang terbuat dari wol. Maka karena enggak bisa keluar tangannya, beliau keluarkan dari bawah. Baru beliau basuh tangannya, berwudu, kemudian setelah beliau mengusap kepalanya. Tsumma ahwaitu li anzi'a khuffai. Lalu aku turun. Ahwaitu itu begini. Ya, menunduk kepalanya sambil menjulurkan tangan. Menunduk sambil menjulurkan tangan. Ya. Artinya ingin apa? Ingin melepaskan kedua sepatu Rasul sallallahu alaihi wasallam agar bisa dibasuh kakinya. Nah, itu maksudnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mengatakan, "Da'huma, biarkan wahai Mughirah. Biarkan dua sepatu tersebut. Sesungguhnya fa inni, sesungguhnya aku adkhaltuhuma, memasukkan keduanya tahiratain, dalam keadaan suci." Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum memakai sepatu, beliau berwudu dulu. Baru setelah itu beliau pakai sepatu. Ini maksud bahwa aku memasukkan sepatu tersebut dalam keadaan kedua kakiku suci. Ya. Wa masaha alaihima. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengusapnya. Mengusapnya di begini. Ini tata cara mengusap di atas sepatu atau khuf atau di atas dua kaos kaki. Ya. Seperti ini. Ini dua tangan dibasahi, kemudian setelah itu diletakkan begini, kemudian kita jalankan. Sudah. Ya. Sudah seperti itu. Ustaz, kalau satu-satu bagaimana, Ustaz? Ya, satu begini, karena kalau dua parutnya keganalan kali. Ya. Maka jawabannya tidak mengapa, tetapi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud sekaligus dua-duanya. Ya. Dua-duanya sekaligus secara bersamaan. Nah, begitu. Baik-baik aja orang Banjar. Ya. Itu cara mengusap dua khuf atau di atas dua kaos kaki. Berapa kali? Sekali saja. Ya, sekali saja. Baik. Kalau seandainya sudah mengusap, meskipun bekasnya di sepatu atau kaos kaki sedikit, Ustaz, bininya kada basah, saya ulangi, bolehlah. Ya, enggak perlu. Yang penting terusap. ya. Taib. Wa fi riwayah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lain, dan beliau memakai jubah Syamiyah. Jubah berasal dari negeri Syam, Libanon, Syria, Yordania, Palestina, itu Syam. Dayyiqatul kumain. Bapak persilahkan lihat ya, orang-orang Libanon, Syria, Yordania itu memakai jubahnya seperti itu. Dia kum, ini kum namanya, Pak. Ya. Ini namanya kum. Apa kalau bahasa kita? Hah? Lengan baju. Ya. Nah, ini lengan bajunya itu biasanya orang Syam itu kecil. Makanya susah Rasulullah SAW untuk mengeluarkannya, akhirnya enggak bisa, tidak bisa membasuhnya. Ya, secara menyeluruh enggak bisa membasuh sampai sini. Tetapi beliau hanya cuma sampai sini karena dia kecil. Makanya beliau tadi apa? Keluarkan dari bawah. Kemudian beliau basuh. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dayyiqatul kumain, yaitu beliau memakai jubah dari negeri Syam yang kecil lengannya, lengan bajunya. Baik. Dalam riwayat yang lain, anna hadhil qissat al-qadhiyata kanat fi ghazwati Tabuk. Bahwa kejadian ini terjadi pada peperangan Tabuk. Nah, ini tambahan-tambahan riwayat. Ya, tambahan-tambahan riwayat. Baik. Bisa dipahami hadisnya? Ya. Jadi ceritanya Rasulullah SAW bersama Mughirah bin Syu'bah pada suatu malam bepergian, dan sudah kita tahu itu dalam peperangan Tabuk. Kemudian Rasulullah SAW ingin buang air. Lalu setelah itu beliau pergi ke tempat yang jauh, jauh dari pandangan manusia, tidak terlihat lagi sosok beliau. Kemudian setelah itu beliau buang air, beristinja. Setelah beristinja beliau datang lagi berwudu. Nah, berwudu. Nah, nanti dapat terdapat pelajaran di sini. Salah satu pelajarannya adalah dianjurkan seseorang untuk selalu menjaga wudu. Di sini tidak diriwayatkan Rasulullah SAW ingin sholat. Ya, semestinya seseorang selalu menjaga wudunya. Nah, kemudian setelah itu, ketika beliau berwudu, membasuh wajah, kemudian ingin membasuh tangan, karena lengannya ini bukaannya kecil, maka lengan Rasulullah SAW tidak bisa keluar. Akhirnya beliau keluarkan dari bawah, kemudian beliau basuh. Sedetil itu Kak Ustaz, untuk apa diceritakan? Menunjukkan bahwa memang Mughirah melihat kejadian. Semakin detil dalam periwayatan hadis, semakin bernilai. Seperti sekarang Bapak cerita, saya hadir di majelis ilmu tanggal 2 Zulhijjah atau ya 2 Zulhijjah 1436, yang mengajari saya memperlihatkan bagaimana memakai surban, memperlihatkan bagaimana mengusap di atas dua khuf. Nah, ini benar-benar terlihat bahwasanya dia memang hadir di majelis itu. Semakin teliti dalam periwayatan hadis, semakin dia bernilai. Ya. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, lalu Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu ingin mengambil atau melepaskan kedua sepatu Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, biarkan dia. Sesungguhnya aku memasukkan kedua sepatu tersebut dalam keadaan kedua kakiku suci. Suci di sini maksudnya apa? Sebelum beliau memakai sepatu, beliau berwudu seperti biasa. Sebelum beliau safar, beliau berwudu seperti biasa. Ini yang disebut dengan nantinya kita akan jelaskan mengusap di atas khuf. Khuf itu apa? Sepatu. Sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ambil pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama yaitu adab tatkala ingin buang hajat di apa? Tempat terbuka. Yaitu mencari tempat yang tidak terlihat oleh mata manusia. Adab tatkala buang hajat di tempat terbuka adalah mencari tempat yang tidak terlihat oleh mata manusia. Kita lanjutkan. Seperti yang sudah saya sebutkan, pelajaran selanjutnya adalah anjuran untuk selalu berada dalam keadaan suci. Ya, karena Rasulullah SAW setelah buang hajat, beliau berhadas, berarti hadas kecil. Kemudian beliau langsung berwudu dan tidak diriwayatkan beliau ingin sholat dalam hadis ini. Nah, anjuran untuk berwudu, selalu menjaga dalam keadaan suci. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu diperbolehkan untuk minta pertolongan kepada orang lain dalam perihal berwudu. Misalkan orang lain tersebut menyiramkan air, orang lain tersebut mengambilkan air, boleh minta tolong kepada orang lain dalam perihal berwudu sebagaimana dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu diperbolehkan memakai pakaian orang-orang kafir sampai terlihat jelas najisnya, baru setelah itu tidak diperbolehkan. Jadi di sini disebutkan bahwa jubah syamiyah itu adalah jubah yang biasa dipakai oleh orang-orang Romawi, orang-orang Nasrani Romawi, ya. Maka diperbolehkan memakai pakaian yang dipakai oleh orang kafir, bukan pakaian khusus loh ya, pakaian yang dipakai oleh orang kafir, selama tidak terlihat jelas najis yang ada pada pakaian tersebut. Ini misalkan Bapak, ada orang, seorang muslim diberi pakaian oleh orang kafir, bekas pakaian mereka, boleh dipakai selama itu bukan pakaian khusus orang kafir atau pakaian yang terlihat najisnya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pelajaran selanjutnya, ya rahmatullah, hadis ini merupakan bantahan bahwa mengusap di atas khuf hukumnya terhapus dengan ayat wudu. Hadis ini merupakan bantahan bahwa mengusap di atas khuf dihapus hukumnya dengan ayat wudu. Jadi begini Pak, perhatikan saya. Di dalam hukum fikih ada namanya nasakh, ada namanya mansukh. Nasakh itu artinya adalah hukum yang dihapus, hukum yang menghapus. Mansukh artinya hukum yang dihapus, hukumnya yang dihapus. Seperti misalkan dalam permasalahan ada mengusap di atas dua khuf, ada berwudu. Sebelumnya saya jelaskan dulu, dalam Islam diperbolehkan orang kalau seandainya dia memakai sepatu atau memakai kaos kaki, dia berwudu, sulit untuknya membuka sepatu, membuka kaos kaki, maka dia boleh hanya dengan mengusap. Ini hukumnya, mengusap di atas dua khuf. Ya. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa mengusap di atas dua khuf ini terhapus, mansukh, ya, dengan ayat wudu. Nah, dengan apa? Dengan ayat wudu. Artinya enggak ada lagi hukum mengusap di atas dua khuf, nggak ada. Kenapa? Karena terhapus dengan ayat wudu. Maka hadis ini bantahan tentang pendapat tadi. pendapat tadi mengatakan bahwa hukum mengusap di atas dua khuf dihapus dengan berwudu. Hadis ini membantah itu. Kenapa? Karena hadis ini di peperangan Tabuk, sedangkan wudu di peperangan Bani Mustaliq. Ya, di peperangan Bani Mustaliq. Nah, ayat wudu di peperangan Bani Mustaliq lebih dahulu dengan daripada apa? Tabuk. Peperangan Bani Mustaliq ini lebih dahulu dari peperangan Tabuk. Menurut sejarah sepakat seperti itu. Nah, mustahil kalau seandainya ini dihapus oleh ini. Kenapa? Karena yang duluan mana? Wudu, baru Tabuk, baru mengusap di atas. Oh, paham ya ceritanya? Nah, begitu. Lihat, saya harus menjelaskan ini dulu, kemudian nasak mansuh, ya begitulah. Kita itu kalau menuntut ilmu banyak pahalanya. Ya, orang Arab itu nuntut ilmu dia sudah paham bahasa Arab. Saya harus menjelaskan dulu istilah-istilah fikih, baru setelah itu hukum, baru setelah itu ingin yang dituju. Penuh dengan tahapan-tahapan. Dan moga-moga itu adalah salah satu cara kita mendapatkan pahala yang banyak dalam menuntut ilmu. Jadi begitu, bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi yang bapak-bapak dan ibu-ibu tulis tadi, hadis ini bantahan bagi yang berpendapat bahwa mengusap di atas dua khuf hukumnya terhapus dengan ayat wudu. Oh, ceritanya bagaimana? Nah, ceritanya tadi. Ada sebagian mengatakan hukum ini dihapus. Siapa yang menghapusnya? Ayat wudu. Maka kita katakan enggak. Kenapa? Ayat wudu turun di Bani Mustaliq, peperangan Bani Mustaliq. Sedangkan ini hadis terjadi ketika peperangan Tabuk. Kalau ini dihapus oleh berwudu, tentunya apa yang terjadi? Semestinya Bani Mustaliq lebih terakhir, tetapi yang terjadi Bani Mustaliq ini lebih awal daripada perang Tabuk. Ya. Yang namanya menghapus kan otomatis paling terakhir seperti itu. Bisa dipahami Pak ya? Nah, contoh nasakh mansukh juga misalkan. Nah, ini rahmat Allah. Hukum nasakh mansukh itu rahmat Allah. Dahulu awal-awal orang kalau makan sate, makan daging bakar, makan panggang, ikan panggang, ayam panggang, itu habis makan harus berwudu. Harus apa? Berwudu. Kalau ingin sholat gak bisa langsung, harus berwudu dulu. Karena batal berarti wudunya. Tetapi akhir perkara Rasulullah SAW dalam hadis Jabir, beliau mengatakan kana akhiru amri Rasulullah SAW alla natawadda min luhum. Kita terakhir hukum dari Rasulullah SAW tidak berwudu kal mimma masat hunar, tidak berwudu kalau memakan daging yang kena api. Artinya ya enggak sah saja wudunya, tetap wudunya tidak batal. Dan ini hikmah Allah, rahmat Allah dalam penciptaan. Bisa dipahami Pak ya. Contoh lagi nikah mut'ah. Nikah mut'ah, nikah kontrak, asalnya boleh, kemudian apa? Dihapus. Kemudian dihapus. Nah, ini yang contoh-contoh nasakh mansukh. Contoh lagi apa? Ziarah kubur. Asalnya diharamkan, kemudian dihapus hukumnya menjadi boleh. Nah, itu contoh-contoh dari nasakh mansukh. Dan itu termasuk rahmat Allah dan kuasa Allah, bahwasanya Allah lah satu-satunya yang memiliki apa? Hukum dan syariat. Menunjukkan bahwa Allah yang maha tunggal dalam pensyariatan. Tidak ada yang berkuasa atas pensyariatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah adab tatkala safar, yaitu seseorang dianjurkan untuk tasmir. Apa arti tasmir? Dianjurkan untuk berkawan tatkala safar, terutama malam hari, karena itu banyak gangguan. Berkawan tatkala safar, ya. Kemudian kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan untuk menyempurnakan wudu meskipun safar. Kemudian termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tidak sah wudu kalau seandainya cuma mengusap sebagian anggota wudunya. Misalkan tadi Nabi Muhammad SAW tidak bisa mengeluarkan seluruh tangannya sampai siku, cuma sampai setengah pergelangan. Beliau basuh di situnya saja, sah enggak wudunya? Sah. Nah, itu pelajarannya. Tidak sah wudu kalau seandainya mengusap sebagian dari anggota wudunya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini banyak pelajarannya. Kita akhirnya mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang mendapati seperti yang didapati oleh manusia lainnya secara tabiat, seperti dingin, ya. Beliau memakai jubah dari syamiyah, itu kan dari wool, ya, karena merasa apa? Dingin. Ini pelajaran menarik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang dibicarakan oleh para ulama adalah kebiasaan beliau membuka ini. Membuka seperti ini. Ya. Makanya ada kadang-kadang para ustaz mereka enggak menutup ini. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang pernah beliau membuka kancing depannya. Dalam hadis Mughirah, dalam hadis cerita ini ada di itu dalam riwayatnya. Ya. Maka tidak mengapa sesekali terbuka. Ya, tidak mengapa. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tidak diperbolehkan mengusap kecuali di atas khuf atau kaos kaki. Tidak diperbolehkan mengusap kecuali di atas sepatu khuf atau kaos kaki. Kalau kain gimana Ustaz? Enggak boleh. Kain. Ya. Harus kaos kaki atau sepatu khuf. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini pelajaran dari Syekh Imam Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam hadis ini terdapat penjelasan kebodohan sebagian orang yang mengira bahwa khuf itu sama dengan kotek. Khuf atau kotek sama dengan khuf. Mereka mengatakan kotek, tahu koteknya? Kotek kuku. Ya, yang dipakai oleh perempuan. Itu mereka mengatakan bahwa ini sama dengan khuf. Jadi perempuan kalau seandainya ingin berwudu, dia cukup mengusap saja agar koteknya tidak hilang. Maka ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bolehnya mengambil jasa pembantu yang membantu seseorang meskipun orang tersebut merdeka. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibantu oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Dan yang membantu-bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa saja? Al-Mughirah bin Syu'bah, Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ini sering yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa apabila seorang memakai sepatu khuf atau memakai kaos kaki, maka lebih utama mengusap di atasnya dibandingkan membasuh kaki. Ini yang sering di kantor, ya, memakai sepatu, memakai kaos kaki. Berdasarkan hadis tadi, kan Rasulullah SAW, Al-Mughirah bin Syu'bah ingin melepas sepatunya. Kata Rasul, biarkan. Sesungguhnya aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Nah, ini menunjukkan bahwasanya lebih utama kalau orang memakai sepatu khuf, lebih utama dia mengusap dibandingkan apa? Melepasnya. Bisa dipahami, Pak? Ya, melepasnya lebih utama. Yang sering memakai sepatu-sepatu, ini paham sekali. Tentunya memakai sepatu, memakai kaos kaki susah kalau seandainya dilepas kembali. Terutama itu 5 kali sehari. Ya, susah. Maka ambil keringanan ini. Timbul pertanyaan, mana yang lebih utama, Ustaz? Membasuh kaki langsung atau mengusap di atas khuf? Maka jawabannya, wallahu alam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, da'huma, biarkan dia. Karena aku sesungguhnya memakainya dalam keadaan suci. Ini menunjukkan bahwasanya lebih utama apa? Mengusap atau membasuh kaki? Mengusap. Maka amalkan, Pak. Amalkan. Sesekali yang diamalkan ini boleh. Di kantor. Bahkan hampir setiap hari Bapak sholat di kantor. Zuhur, asar. Maka ini boleh untuk kita berwudu, ya, dengan mengusap di atas dua khuf. Allahu a'lam. Nah, lihat, ini yang ditanyakan tadi. Hadis ini menunjukkan bahwa mengusap di atas khuf itu dua kali sekaligus. Ya, lihat saya baca yang disebutkan oleh Imam Utsaimin rahimahullah. Ma dhahaba ilaihi ba'dul ulama'i min anna al-masha 'ala al-khuffain yakunu marratan wahidatan 'ala al-qadamain jami'an. Sebagian ulama berpendapat bahwa mengusap di atas dua khuf itu sekaligus. Bagaimana yang saya contohkan? Id innal Mughirah lam yadhkur annahu bada'a bil yamin qabla al yusra. Apa dalilnya? Karena dalam hadis tadi Mughirah bin Syu'bah tidak menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan kaki kanan lalu kaki kiri. Enggak. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dengan kaki kanan sebelum kaki kiri, maka niscaya akan dijelaskan oleh siapa? Mughirah bin Syu'bah. Ini menunjukkan bahwa tidak, ya, tidak dijelaskan. Maka menunjukkan bahwa sekaligus. Fastambata ba'dul ulama min dzalika anna al-mas'a 'ala al-khuffain yakunu bil yadaini jami'an marratan wahidah. Oleh karenanya sebagian ulama mengambil pendapat bahwa mengusap di atas khuf itu sekaligus, satu kali usap. Walakin la haraja anna al-insan yaf'alu hadza aw yamsahu 'ala ar-rijli al-yumna qabla al-yusra. Tapi tidak mengapa, kata beliau, seseorang mengusap kaki kanan dulu sebelum kaki kiri. Li'annal masha badalun 'anil ghusl. Lihat, ini orang faqih begini. Karena yang namanya mengusap, bukankah itu gantian dari membasuh? Kalau pas kita aslinya membasuh bagaimana? Boleh sekaligus dua gitu? Ya. Jarosat Febri. Ulun garing. Ada kawa maangkat kedua telapak kaki. Mangkat batis dua-duanya kena kawa. Nyantai kena kawa. Coba pian ada yang kawa? Hah? Ya gak bisa ya. Jadi ceritanya waktu itu beliau ribut barabai. Beliau SMS kepada seseorang, ulun kada kawa maangkat dua batis sekaligus. Langsung hendak dibawakan ambulan, langsung hendak ini. Padahal cuma bercanda. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan baik-baik ketika kita mengusap membasuh aslinya kalau lagi berwudu apa? Kanan dulu kemudian kiri. Nah, kalau aslinya seperti itu, maka semestinya gantinya pun demikian juga. Ini cara berdalil begitu. Itu menunjukkan fikihnya luar biasa. Ya. Ini Bapak Ibu. Wal ghuslu tuqaddamu fihi al-yumna 'ala al-yusra wal badalu lahu hukmul mubdal. Artinya, dan ketika membasuh didahulukan kaki kanan sebelum kaki kiri. Dan hukum ganti itu mengikuti hukum yang diganti. Kalau hukum aslinya dibasuh kanan dulu sebelum kiri, maka hukum yang mengganti pun seperti itu. Boleh mengusap kanan dulu sebelum kiri. Fa in fa'ala al-insan hadza aw hadza fala haraja wal amru fihi fi hadza wasi'. Kalau seandainya ada orang mengusap sekaligus dua kali, boleh. Kalau seandainya sekali-sekali juga diperbolehkan. Perkaranya luas, tidak ada ketetapan yang begitu tegas dalam hal ini. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang kita ambil dari hadis ini dan ini terakhir, yaitu boleh mengusap di atas sepatu khuf atau dua kaos kaki asalkan sebelumnya kakinya dalam keadaan suci. Itu dia, dalam keadaan suci ya. Kalau sedikit kita lebih dalam permasalahan mengusap di atas khuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan untuk mengusap di atas khuf bagi yang mukim satu hari satu malam, bagi yang musafir tiga hari tiga malam mengusap di atas khuf. Cuma hitungannya satu hari satu malam itu kapan? Paham maksud saya? Kapan hitungannya? Saya beri contoh deh. Saya ngajar di sebuah sekolahan. Kemudian sebelum keluar rumah saya berwudu. Sebelum kerja keluar rumah berwudu. Kemudian sampai kantor, sampai waktu zuhur. Sampai waktu zuhur, sebelum zuhur tadi batal wudunya. Buang angin atau buang air besar atau buang air kecil, batal wudunya. Pas ingin sholat zuhur berwudu, maka tanda saya memakai sepatu atau kaos kaki, lebih dianjurkan mana? Mengusap di atas kaos kaki atau sepatu khuf. Baik. Nah, hitungannya 24 jam, satu hari satu malam, itu dimulai kapan? Sejak memakai khufnya kah? Atau sejak mengusap khuf tatkala jam 12 tadi wudu? Paham ceritanya? Paham yang saya maksud? Ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa mengusap khuf itu satu hari satu malam untuk yang mukim. Untuk yang musafir berapa? Tiga hari tiga malam. Nah, ini apa? Dihitungnya dari mana? Satu hari satu malam itu dihitungnya dari mana? Apakah tatkala memakai sepatunya atau tatkala mengusapnya? Kalau tatkala memakai sepatunya berarti saya memakai sepatu jam 7 pagi. Berarti kalau 24 jam berarti jam 7 pagi hair besok selesai. Tapi kalau saya mengusapnya jam 12, berarti hitungannya jam 12 siang besok selesai. Berarti tatkala sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ini masih boleh mengusap. Masih apa? Boleh mengusap. Nah, pendapat yang mana yang kita ambil? Tatkala mengusap. Hitungannya dimulai dari pas mengusap. Ya, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, kalau seandainya ada yang bertanya lagi, Ustaz, kalau seandainya di atas kaos kaki, kaos kakinya itu tipis, boleh enggak? Boleh. Tipis sekali, Ustaz. Transparan, boleh. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW yang namanya sepatu khuf tidak ada yang kadang-kadang, bukan tidak ada, kadang-kadang sepatu khufnya tidak sempurna karena para sahabat banyak yang tidak mampu. Maka mungkin dari mereka sepatu khufnya ada yang bolong-bolong, jempolnya keluar dan semisalnya. Ini menunjukkan bahwasanya boleh untuk mengatas mengusap di atas dua khuf meskipun dalam keadaan sepatu khufnya seperti itu. Nah, kalau kita masukkan ke dalam permasalahan kedua kaos kaki, maka boleh kaos kaki yang tipis sekalipun diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, sebenarnya masalah dua mengusap di atas dua khuf ini bukan masalah malam Rabu. Malam Rabu ini khusus adab. Ya. Untuk masalah fikih yang seperti mengusap di atas dua khuf itu kapan? Malam Selasa. Makanya setiap malam itu ada disiplin-disiplin ilmu. Malam Selasa adalah fikih, hadis, kemudian malam Rabu adab, kemudian malam Kamis tauhid, malam Jumat tauhidullah juga tauhid. Yang memang porsi tauhid harus banyak. Ya, pagi tafsir, besok pagi ya fikih, doa dan zikir. Jadi ada disiplin-disiplin ilmu. Tinggal kita menghadiri majelis ilmunya saja. Mau atau tidak. Wallahu a'lam. Nah, silahkan jika ada yang ingin bertanya ataupun menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, dalam hadis nomor 788 kan Nabi setelah dikasih air oleh sahabat yang mulia Mughirah bin Shu'bah itu pada saat mau wudu kan tidak dijelaskan tentang Nabi menghirup air ke hidung dan berkumur-kumur. Apakah hal demikian? Karena sebagian kita telah ajari di Bulughul Maram ada yang mewajibkan hal yang demikian. Ya. Bagaimana kaitannya dengan hadis ini? Makasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka beliau bertanya tentang tata cara wudu. Jadi Kasaifullah bertanya tentang tata cara wudu. Kalau kita pelajari hadis-hadis yang ada dalam Bulughul Maram, sebagian ulama ada yang mewajibkan memasukkan air ke hidung dan berkumur-kumur. Ada yang mengatakan wajib. Salah satu pendapat mereka, dalilnya adalah Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya selama beliau berwudu. Nah, sekarang hadis ini tadi, hadis Mughirah bin Shu'bah, tidak disebutkan Rasulullah SAW apa? Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Apakah kemudian tetap wajib? Maka jawabannya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, ya. Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung kemudian mengeluarkannya atau yang disebut dengan istinsyak dan istinthar, maka ini hukumnya sangat-sangat dianjurkan. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang meninggalkannya. Pernah sekali beliau meninggalkannya, mungkin karena kekurangan air atau yang semisalnya, karena di dalam perjalanan tidak banyak air. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Nah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya hukum memakai masker waktu sholat, boleh nggak Ustaz? Hukum memakai masker di waktu sholat boleh atau tidak? Maka jawabannya, wallahu a'lam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menutup wajahnya tatkala salat. Ya. Tatkala salat beliau tidak pernah menutup wajahnya. Maka tidak mengapa seseorang atau dianjurkan seseorang membuka wajahnya tatkala salat. Karena kalau diperbolehkan maka niscaya akan ada riwayat yang menunjukkan akan hal itu. Wallahu a'lam. Yang lain? Bismillah. Ya. Dalil yang mengatakan bahwa Rasulullah setiap pergi ke masjid, dia tidak pernah mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Nah, satu lagi, Ustaz. Tidak pernah mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Nah, satu lagi, seseorang yang akan berangkat ke masjid sholat berjamaah subuh, dia mengerjakan sholat qobliyah subuh di rumah. Apakah itu sudah mencukupi mereka tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid? Demikian. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Kalau dikatakan Rasulullah SAW tidak pernah sholat tahiyatul masjid, maka gini, syariat Allah itu bisa dengan hadis. Hadis itu entah perbuatan, entah ucapan, entah persetujuan, sudah mencukupi. Sedangkan hadisnya jelas, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Hadis. Lalu kalau seandainya kemudian ada hadisnya, mana Rasulullah SAW pernah mengerjakannya? Nah, ini akan mempersulit kaum muslim. Apakah semua hadis seperti itu selalu kita praktekkan? Ada hadis berupa ucapan, kemudian ada perbuatan. Tidak mesti. Ya, tidak mesti. Seperti permasalahan sekarang, berpuasa di 10 hari terakhir, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pernahkah Rasulullah SAW mengerjakannya? Ya, cukup hadis Rasul yang menyebutkan tidak ada hari-hari yang paling utama beramal soleh di dalamnya dibandingkan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Apakah ini tidak cukup? Puasa amal soleh. Apakah menunggu kemudian hadis Rasul ada riwayat seperti itu? Tidak perlu. Selama ada hadis itu sudah mencukupi sebagai sebuah dasar pensyariatan. Ya, saya heran pertanyaannya. Kok apakah ada dalil Rasulullah SAW pernah mengerjakan tahiyatul masjid? Baik. Kalau seandainya beliau langsung mengimami sholat, apakah kemudian kita tidak tahiyatul masjid? Artinya di balik pertanyaan itu apa? Paham maksud saya? Ya. Kalau kita katakan, oh iya, Rasulullah SAW enggak pernah sholat tahiyatul masjid. Lalu kemana? Kemudian kenapa? Kita enggak tahiyatul masjid gitu? Ya enggak, nah. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, jika kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah kalian duduk. Kalau seandainya kita mengatakan Rasulullah SAW enggak pernah tahiyatul masjid, kemudian kita enggak sholat tahiyatul masjid, karena itu, lalu faedah hadis tadi gimana? Paham maksud saya? Maka kita jawab jawabannya tadi saya begitu, ya, jawabannya kepada orang itu seperti itu. Saya yakin Bapak tidak berpendapat seperti itu, tapi mendengar dari orang. Jawabannya sama seperti itu, yaitu bahwa pensyariatan itu dengan hadis. Sedangkan hadis, coba lihat pengertian hadis itu apa? Ma udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa ucapan, perbuatan ataupun persetujuan. Itu hadis. Dan itu sudah dijadikan sebagai sandaran hukum yang bisa diamalkan. Saya yakin, Pak, dalam permasalahan ini orang itu mencari sesuatu di belakangnya. Bukan itu permasalahannya. Dia ada yang dia tuju. Rasulullah SAW enggak pernah mengerjakannya. Mungkin ada masalah yang dia ingin golkan, kemudian dia ambil dari sini. Paham maksud saya? Nah, itu tidak benar cara beragama seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi dia mungkin ada pendapat yang lemah, kemudian dia kuat-kuatkan dengan dalih tadi. Nah, itu tidak benar. Ya, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang salat subuh, ya. Salat subuh, kita salat qobliyah subuh atau disebut dengan salat sunat fajar di rumah. Lalu kemudian kita pergi ke masjid. Apa yang kita lakukan? Maka jawabannya kita tahiyatul masjid. Berdasarkan hadis tadi, jika kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah kalian duduk 2 rakaat sebelum sholat. Janganlah duduk di masjid sebelum sholat 2 rakaat. Itu kalau kita sholat di rumah 2 rakaat. Baik. kalau kita enggak sholat di rumah. Karena dia mengambil pendapat bahwa tidak ada sholat setelah azan subuh kecuali dua rakaat saja, sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Maka dia usahakan sholatnya di masjid, agar dia mengerjakan tadi, tidak mengerjakan sholat setelah azan subuh kecuali dua rakaat. Maka dia masuk masjid setelah azan subuh. Apa yang dia lakukan? Hah? Tahiyatul masjid kah? Di hadapan kita banyak nih sholat. Ada tahiyatul masjid, ada qobliyah subuh, ada sholat sunat wudu. Mana yang kita lakukan? Maka jawabannya perhatikan. Saya menganjurkan orang seperti ini masuk ke dalam masjid tatkala sesudah azan dikumandangkan dan dia belum sholat di rumah, maka saya anjurkan dia sholat qobliyah subuh. Dan itu sudah mencukupi tahiyatul masjid. Karena para ulama mengatakan itu adalah tahsilul hasil. Artinya apa? Dengan dua rakaat sebelum subuh yang dia kerjakan di masjid itu sudah termasuk daripada mengerjakan hadis tadi. Janganlah kalian masuk ke masjid, janganlah kalian masuk ke masjid dan duduk di dalamnya sebelum sholat dua rakaat. Itu sudah masuk ke dalamnya sholat qobliyah subuh. Ya. Makanya orang kalau imam sudah berdiri, diikomahkan sholat, lalu dia makmum baru datang, apakah dia tahiyatul masjid dulu atau langsung ikut imam? Langsung ikut imam. Kenapa? Karena sholat bersama imam sudah mencukupi sebagai tahiyatul masjidnya. Intinya tujuan dari tahiyatul masjid adalah sebab orang masuk masjid, janganlah dia duduk sebelum dia sholat dua rakaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ada pertanyaan titipan Ustaz. Bolehkah seseorang apakah sah gitu seseorang berkorban tetapi orang tersebut kurang akal tapi dia sudah balik gitu, dan dia enggak punya keluarga. Ulangi Bu, apakah sah seorang berkorban? Berkorban dia dalam keadaan tidak berakal tapi sudah balik gitu Ustaz. Sudah enggak ada orang tuanya. Tapi dia juga enggak berkeluarga gitu. Mohon penjelasan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu Rasulillah. Pertama, saya ingin mengingatkan tata cara bertanya ya. Ini bukan berkaitan dengan ibu yang bertanya, enggak, tetapi saya ingat sesuatu saya ingin sampaikan. Sering saya ditanya tentang Ustaz, apakah ibadah saya diterima? Saya pernah ditanya, apakah ibadah orang tua saya diterima sholatnya karena dia tidak paham apa yang dia baca, dia hanya bisa bergerak ruku, sujud, berdiri, itidal, begitu saja, sedangkan bacaan sholat dia tidak bisa, apakah diterima? Maka jawabannya perhatikan. Kalau untuk bertanya tentang pertanyaan diterima, maka itu tidak pantas ditanyakan kepada makhluk ya, karena yang berhak menerima atau tidak menerima hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang ditanyakan kepada makhluk, kepada seorang alim, sah atau tidak. Nah, itu dia. Apakah sah? Makanya ibu tadi bertanya apakah sah? Itu bagus. Makanya saya ingat. Ya. Jadi bertanya itu sah atau tidak? Karena sah itu yang bisa kita ukur sebagai manusia. Kapan sahnya? Kalau mencukupi syarat kewajiban, rukun, baru sah. Ya. Nah, seperti tadi pertanyaan, sahkah seorang yang tidak mempunyai akal untuk berkurban? Maka pertama, saya ingin mukaddimahi bahwa akal itu syarat sah ibadah seseorang. Yang tidak berakal tidak sah dan tidak wajib. Tidak sah dan tidak wajib, itu beda dua hal. Tidak sah dan tidak wajib. Artinya kalau dia gila sholat, maka sholatnya tidak sah. Dan juga dia pun tidak wajib berkurban. Dalilnya apa Ustaz? Hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rufi'al qalamu an thalathatin. Artinya pena diangkat dari tiga orang. Anin na'imi hatta yastayqil. Dari orang yang tidur sampai bangun. Jadi selama dia tidur itu gak dicatat dosa. Misalkan dia tidur kelahi, nonjok orang, tidur sampai mati orangnya, tidur ya. Oh, dalam keadaan tidur dia jalan, kemudian na'udzubillah dia berzina dengan orang lain, tidur ya, maka tidak berdosa selama tidur sampai dia bangun ya, tidak berdosa. Atau kalau berzina ekstrim banget ya, atau dia bergaul dengan istrinya dalam keadaan tidur, sama-sama mimpi nih, sang istri mimpi, suami mimpi ya, maka padahal itu di siang hari bulan Ramadan. Pian berpura-pura kah? Kadang kan berpura-pura. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Baik, tidur. Wa anin naim hatta yastayqidh wa anil majnun al-maghlubi ala aqli hatta yafiq. Dari orang yang gila hilang akalnya sampai sadar. Ya, ini tidak diangkat kalau orang gila. Kemudian artinya tidak dicatat paha dosanya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu wa anis sabihat tayahtari. Dari seorang anak kecil sampai dia bermimpi, itu sampai dia balik. Ini menunjukkan bahwa syarat sah ibadah adalah baligh, sadar akal dan apa? Sadar, sadar berakal dan baligh. Itu syarat sahnya ibadah. Kalau seandainya dia beribadah dalam keadaan tidak memenuhi syarat ini, maka tidak sah ibadahnya. Begitulah dalam perihal berkurban. Nah, kecuali fitrah. Fitrah itu pun ada hadis khusus. Ya, ada hadis khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman sa'an min ta'amin ala kulli muslimin hurrin aw abdin saghirin aw kabirin." Rasulullah SAW mewajibkan satu sa' makanan sebagai fitrah atas setiap hamba dari kaum muslim, besar atau kecil. Nah, lihat ada penyebutan kecilnya ini, makanya dikecualikan fitrah itu. Meskipun belum balik, dianjurkan untuk difitrahi atau diwajibkan bahkan difitrahi ya. Jadi wallahu alam, untuk kurban bagi yang tidak berakal tidak sah dan tidak wajib. Tidak sah kenapa? Karena tidak punya akal. Tidak wajib kenapa? Karena tidak punya akal. Wallahu alam. Ustaz, apa bedanya tidak sah tidak wajib? Saya beri contoh ya, Pak. Seorang anak kecil sholat sah nggak? Wajib nggak? Nggak. Nah itu dia, itu bedanya ya. Ini wallahu a'lam. Seorang perempuan sudah mampu, bekal ada, umur ada, kuat tenaga, tapi nggak punya mahram. Nah, berhaji atau berumroh, wajib enggak? Hah? Enggak wajib. Kenapa? Karena tidak ada syarat mahram. Tapi kalau nekat berumrah atau berhaji, sah enggak? Sah. Asalkan dia mengumpulkan rukun dan kewajibannya. Itu bedanya antara syarat sah dengan syarat wajib. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Apakah kita nggak melihat kondisi saat itu turunnya hadis ya, Pak? Ini kan pada saat peperangan dan ini turunnya kan untuk melatar belakangnya. Sedangkan saat ini kan kita dalam kondisi aman. Begitu juga mungkin dengan Nabi bersuci dari nujud ya, dengan air terbatas, mungkin juga dengan wudhunya yang bekas dari suci gitu ya, Pak. Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin maksud Bapak ini bertanya adalah hukum mengusap di atas khuf ini kenapa masih ada, padahal itu kan dalam keadaan boleh dikatakan darurat ya, seperti safar, peperangan ya, dan itu bisa di mungkin maksud beliau bisa diamalkan tatkala itu saja. Maka jawabannya ini satu cerita, Pak. Di sana ada hadis lain yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwa hukum itu baik tatkala safar, perang, atau tatkala mukim, tatkala lapang nyaman. Nah, begitu. Jadi boleh digunakan meskipun dalam keadaan tidak mendapati kesulitan, atau tidak dalam keadaan safar, atau tidak dalam keadaan bepergian. Dan ini seperti yang saya bilang, itu rukhsah, keringanan dari Allah sebagai pembuat syariat sehingga memudahkan kaum muslim. Dan fi'lan, Pak, mudah. Saya sering mengerjakan ini, mudah. Dan ini jangan sampai kita berpikir Ustaz, kayaknya kurang serak. Ada perasaan seperti itu kan. Nah, itu sebenarnya perasaan yang harus kita buang. Kenapa? Karena ada syariatnya, maka kita kerjakan. Ini memudahkan kaum muslim. Ya, wallahualam. Jadi nanti kita coba, Bapak hadir nanti di malam Selasa, itu ada bab tentang bab mengusap di atas dua khuf. Di antaranya adalah penyebutan hadis bahwa mengusap di atas dua khuf itu kalau untuk orang mukim satu hari satu malam, kalau untuk orang musafir 3 hari 3 malam. Lihat, mukim, kata-kata mukim di sini menunjukkan bahwa keadaan lapang, nyaman, tidak ada kesulitan. Cuma itulah keringanan dari Allah. Allah. Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan masalah mayat tadi. Kan mayat itu dibungkus dengan 3 lapis kain kafan. Nah, saya pernah melihat karena dia ini pernah naik haji. Dan terakhir dibungkus dengan ini kain ihram. Nah, itu bagaimana? Ya, untuk orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka disyariatkan oleh Rasulullah SAW tidak dikafani kecuali dengan kain ihramnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Ini utama. Sesungguhnya dia akan dibangkitkan dari di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, dari dalam keadaan sedang berihram, dan itu buktinya. Begitu juga orang yang mati syahid, dia dikuburkan dalam keadaan pakaiannya seperti itu. Nanti dia akan dibangkitkan dari hari kiamat dalam keadaan badannya dipenuhi dengan kucuran darah, dan bau kucuran darah tersebut bau minyak wangi misik. Hadis sahih. Nah, ini menunjukkan pelajaran menarik, Pak, tentang mungkin malam ini bisa jadikan kita renungan malam ini. Ketika kita mengerjakan amal-amal buruk, mungkin diwafatkan dalam keadaan itu. Siapa yang bisa menjamin? Maka berusahalah selalu dalam keadaan beramal saleh. Semoga tatkala diwafatkan kita dalam keadaan beramal. Allahu a'lam. Ya, cukup. Ada lagi? Silahkan. Pakai mix. Ibu-ibu kalau ada silahkan nanti setelahnya. Assalamualaikum. Menambahkan yang dari pertanyaan sebelumnya. Oke, maksudnya jika orang ini pernah naik haji dan begitu meninggal dikafankan dengan kain ihramnya. Oh ya. Ya, itu ya maksudnya, Pak. Kalau seandainya jika dia meninggal kemudian dikafankan dengan kain ihram, maka asal hukumnya boleh. Cuma mengkhususkan dengan kain ihram belum ada contoh. Aku hendak dikafani dengan kain ihram, kata beliau, maka boleh saja. Tetapi kalau ada berkeyakinan sesuatu terhadap kain ihram, maka tetap saja. Kalau seandainya nanti datang malaikat mungkar dan nakir, ya, kalau bukan amal hamba Allah yang saleh, tetap saja akan disiksa dengan dipukul dengan martil yang terbuat dari besi di antara kedua telinganya. Ya, jadi kalau ada keyakinan itu tidak boleh. Kalau enggak ada keyakinan, dia hanya ingin saja, tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam. Misalkan keyakinannya begini, keyakinan yang keliru. Karena ini dipakai haji, maka nanti akan memudahkan di dalam kubur tetap saja. Kalau enggak sholat, sama. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada pertanyaan, silakan. Baik, silakan. Satu lagi Ustaz ya. Tafadhol. Masih tentang kekurban tadi Ustaz. Apabila suami kita berkurban tentu mencukupi untuk satu keluarga, apakah itu juga mencukupi untuk mungkin orang tuanya yang sudah meninggal? Apakah juga untuk mungkin mertuanya juga yang sudah meninggal itu? Atau ya, mungkin jadi istrinya berkurban juga tapi untuk orang tuanya? Mohon penjelasan. Ya, hitung aja beratan boy. Ya, semuanya masuk ibu. Semua masuk. Jadi satu orang beli kambing ataupun ikut sepertujuh sapi, kemudian dia berkurban atas namanya dan keluarganya, semuanya masuk. Bahkan saya kemarin baca fatwa dari Syekh Muslimi bahwa tidak dianjurkan sang istri beli lagi. Jadi mungkin suami kaya, istri kaya, sang istri beli juga, ini gak dianjurkan. Mendingan dia kasih hadiah kepada orang lain dan ulun siap menerimanya. Ini seperti itu ya. Ini bercanda, cuma bercanda. Ya ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan. Jadi tidak dianjurkan seorang, misalkan sang suami sudah beli kambing atau ikut sapi atau beli sapi, kemudian karena istrinya orang kaya juga, dia beli sapi juga atau beli kambing juga, maka ini gak dianjurkan. Karena sudah tadi mencukupi atas namanya dan keluarganya. Dan itu termasuk orang tua, mertua, keluarga, ya, ahal keluarga. Wallahu a'lam. Nah, pakai ini. Terus apakah suaminya juga harus ikut juga atau nggak usah suami? Gimana? Ulangi pak. Tanya. Istrinya kan di kantor sering ada kurban tiap tahun. Kayak seperti bukan wajib sih, tapi terus-terusan gitu. Ya. Apakah suaminya juga harus kurban juga gitu? Ya, pertama permasalahan berkurban di kantor. Di sini perlu diperjelas. Apa maksudnya berkurban di kantor? Kalau seandainya berkurban itu sesuai dengan yang disyariatkan, seperti misalkan satu sapi untuk 7 orang duitnya, maka boleh saja itu dilakukan. Tapi yang terjadi berkurban di kantor itu kadang-kadang satu pegawai atau satu kantor 2 sapi, padahal pegawai di situ ada 50 orang. Ini enggak sah kurbannya, karena enggak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham maksud saya, Pak? Nah, kalau seandainya sang istri berkurban di kantor karena diwajibkan oleh kantor, akhirnya dia ikutan tetapi sesuai dengan syariat, satu sapi 7 orang, satu sapi 7 orang, satu sapi 7 orang, maka ini boleh. Nah, lalu suaminya bagaimana? Berarti suaminya enggak usah. Ya, suaminya tidak usah karena sudah diwakili oleh istrinya. Sang istrinya, dan itu sudah mencukupi. Sang suami dapat pahala, sang istri juga dapat pahala, keluarga semuanya dapat pahala. Wallahu a'lam. Nah. Cukup. Silakan Abdullah. Nah. Pertanyaan dari BBM Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, mengenai hadis riwayat Mughirah radhiyallahu anhu, ketika beliau hendak melepaskan sepatu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Rasulullah mengatakan biarkan saja dan seterusnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, apakah dalam keadaan hendak membasuh kaki atau keadaan sebelum berwudu? Fokus masalahnya yakni masalah berkata-kata ketika berwudu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkatanya ketika hendak membasuh kaki, apakah berarti boleh berkata-kata ketika sedang berwudu? Jazakallahu khair. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya tidak ada nas yang sahih dan tegas rinci dari Rasulullah SAW bahwa tidak diperbolehkan berkata-kata tatkala berwudu. Belum ada dalilnya. Maka boleh saja seseorang berbicara tatkala berwudu, terutama jika diperlukan. Nah, tidak ada dalilnya. Dan termasuk hal yang mengada-ngada dalam berwudu adalah setiap anggota wudu yang dibasuh ada bacaan tersendiri. Nah, ini belum ada contohnya juga. Ya, ada doanya tersendiri. Ini juga belum ada contohnya. Jadi belum ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya berwudu tidak diperbolehkan untuk bercakap-cakap ataupun berbicara. Wallahu a'lam. Tapi perlu diingat, bukan berarti tatkala tidak ada dalil kemudian dia ngobrol yang akhirnya mengakibatkan tidak ada mualat, tidak ada urutan. Maksudnya misalkan basuh muka, pandir dulu. Oke, apa tadi? Ya, baru setelah itu seperempat jam kemudian basuh tangan. Ah, ini banyak gitu. Nah, ini tidak benar itu. Ya, meskipun tidak ada dalil pelarangan untuk berbicara tatkala berwudu, tetapi harus diperhatikan salah satu syarat berwudu adalah mualat. Mualat itu apa? Sesuai dengan urutan. Urutan itu apa? Jangan sampai wajah kering baru membasuh tangan. Jangan sampai anggota sebelumnya kering baru kepada anggota yang lain. Dia harus urutan terus seperti ini. Ya, wallahu a'lam. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.